بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para al-ikhwatu fillah, hari ini jadwalnya Ustaz Firdaus Said hafizahullah ta'ala. Beliau berhalangan hadir, saya diminta untuk menggantikan beliau, ya. Dan pada hari ini dengan taufik Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib minal kalimat tayyib. Pada pelajaran yang sebelumnya, Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, telah menyebutkan bahwasanya asal muasal penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tercapai dengan dua hal. Pertama, hubbun kamil, kecintaan yang sempurna. Yang kedua, dzullun tam, penghambaan, kehinaan yang utuh. Kita tidak akan menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya hamba sampai kita benar-benar mampu mewujudkan hubbun kamil, kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin kita bahas, ya, kecintaan Allah itu kan muncul ketika kita musyahadatul minnah, melihat banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Ya, banyaknya nikmat yang berlimpah ruah. Banyak orang menganggap nikmat itu hanya harta, bukan hanya harta. Ya, nikmat itu begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat yang dahsyat. Apalah guna harta kalau tak sehat. Ya, nikmat dunia begitu banyak berlimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat aman itu nikmat yang besar. Berapa banyak orang kehilangan nikmat aman dan damai, tentram. Jangankan mau menimba ilmu ke masjid, di rumah dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya, sebentar-sebentar datang meraung-raung, ya, pesawat-pesawat tempur yang membombardir negeri mereka, sebagaimana di Suriah. Berapa banyak perempuannya kalau mereka di rumah standby dengan jilbabnya, khawatir andai kata hancur bangunan mereka dalam kondisi tidak berjilbab, jenazah mereka terlihat orang tidak, ya, menutup aurat, dalam ketakutan. Nikmat aman, nikmat damai, nikmat bisa makan. Berapa banyak orang sakit gigi, makanan enak tak bisa dimakan. Ya, banyak yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan, akan hilang segala macam bentuk kegundahan kita, karena lebih besar nikmat dibandingkan dengan ujian Allah berikan kepada kita. Ya, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak terhingga. Ya, mengeluh, tangan saya sakit Ustaz, kram-kram sebelah kanan. Ya, alhamdulillah tangan kiri masih aman. Ya, jari saya Ustaz kram-kram nih gara-gara semurat. Alhamdulillah tak semua jari-jari demikian, kaki masih aman. Ya, nikmat besar bandingkan dengan orang sebagian tangannya tak dapat digerakkan, stroke. Sebagian badannya setengah mati tak bisa digerakkan, stroke. Maka musyahadatul minnah, menyaksikan nikmat yang berlimpah, akan melahirkan apa tadi? Cinta, hubbun kamil. Itu masih semuanya asbagha alaikum ni'amahu zahiratan. Dia curahkan kepada nikmat yang zahir, belum nikmat yang batin. Nikmat batin ini lebih dahsyat, tak semua orang diberikan. Nikmat zahir orang kafir pun dia berikan. Tapi nikmat batin tidak. Apa itu nikmat batin? Nikmat iman, ketenangan dengan agama Allah, tentram bersama Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini nikmat yang dahsyat, luar biasa. Ya, nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ini akan melahirkan apa tadi? Hubbun kamil. Kalau lah makhluk yang senantiasa berbuat baik kepada kita, kita akan betapa mencintainya. Subhanallah. Padahal tak akan pernah sempurna pemberian makhluk, pemberian Allah Jalla wa'ala. Ya, diberikan kita segalanya. Hadiah-hadiah diberikan. Diberikan hadiah rumah, diberikan hadiah mobil, diberikan hadiah segalanya. Kita akan cinta kepadanya. Bagaimana dengan Khaliq Jalla wa'ala? Ya, yang segala macam kebaikan makhluk semuanya bagian daripada kebaikan dia pula. Dia yang menggiring hati-hati makhluk untuk berbuat baik kepada kita. Adapun yang kedua, penghambaan kepada Allah akan dapat tercapai dengan dhullun tam, penghinaan yang sempurna. Dan itu akan terwujud ketika kita musyahadat aibin nafs, banyak melihat aib dalam diri kita, celah dalam diri kita. Lebih banyak kita kufur daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita lalai daripada ya muntabih, waspada, ya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lalainya kita. Lihatlah hari-hari kita, berapa banyak waktu yang terlewatkan tanpa zikrullah jalla wa ala. Lalai. Sambil kita berjalan bengong, tak ada yang dipikirkan, kosong pandangan mata. Kalaulah ada sambil jalan mengucapkan kata-kata subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Sambil jalan dia dengarkan kajian, dia setel Al-Qur'an. Allahu akbar. Lalai. Para ulama dahulu kala tak pernah waktu mereka lalai. Ya, kalau tak mereka membaca, dibacakan telinga mereka oleh murid-muridnya. Mereka bacakan hadis atau tidak, dibacakan hadis kepada mereka. Kalau tak menyampaikan ilmu, belajar ilmu. Sebagaimana Syekh Hazim Ibn Bas rahimahullah, tak pernah nampak dia kosong. Ya, kalau bukan sedang mengajar, sedang mendengarkan kitab yang dibacakan kepadanya. Atau sedang menjawab pertanyaan fatwa. Ya, mengisi fatwa. Ya, tak pernah berhenti daripada kebaikan. Datang waktu makan, dia panggil orang-orang makan bersama beliau. Tak pernah beliau makan sendiri, sentiasa makan bersama orang. Ya, pernah dipelajari pertinggal daripada berkas-berkas beliau memberikan syafaat. Sampai ya tebal, beratus halaman, mungkin beribu halaman. Itu semua adalah surat dia beri syafaat. Tiap kali orang datang beri syafaat, dia tuliskan. Untuk memudahkan urusan orang. Ada yang kesusahan, beri syafaat. Ada yang mau masuk ini, mau masuk itu, beri syafaat, ini permudah. Ya, waktunya penuh dengan kebaikan. Para ulama dahulu pun demikian. Kalau tak baca Quran, tak bisa lagi baca Quran. Ya, zikrullah. Subhanallah. Jadi musyahadatu aibin nafs, menyaksikan, mempersaksikan banyaknya aib diri kita ini akan melahirkan dhullun tam. Betapa hinanya kita di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dua ya kaidah dalam memperhambakan diri kepada Allah, yakni memakan bagaikan dua apa? Sayap. Andai kata tak ada hal ini, maka tak sah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak pernah kita menyaksikan banyak nikmat Allah, jadinya hamba yang kufur. Sebagaimana Qurun yang kufur dengan nikmat Allah berikan kepadanya, dia berkata, ini semua dengan ilmuku. Banyak kita kesuksesan Allah berikan, sombong. Ini semua karena kepintaranku. Aku belajar di luar negeri, belajar di Chicago. Ya, ini lihat gelarku, lihat ini. Ya, kedudukanku. Sombong. Ya, melahirkan kesombongan. Ya. Kemudian tak pernah melihat aib dalam dirinya, melahirkan kesombongan, takjub dan semacamnya. Dan beliau rahimahullah tabaraka taala ya menyebutkan bahwasanya ya dibutuhkan keistiqomahan untuk dapat berjumpa Allah jalla wa ala. Mengetuk pintu Allah membutuhkan keistiqomahan. Dan beliau menyebutkan di sini dua bentuk keistiqomahan yang dibutuhkan manusia. Pertama adalah istiqamatul qalbi. Bagaimana istiqamah hatinya lurus, tak mencong kiri kanan, lurus terus. Istiqamatul qalbi. Yang kedua, ya istiqamatul jawarih. Istiqamah pula seluruh anggota tubuhnya. Ya. Dalam menjalankan segala macam apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Istiqamatul qalbi itu yang pertama. Yang kedua istiqamatul jawarih. Dengan dua hal inilah orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan pelajaran lalu bahwasanya keistiqomahan hati kita, istiqamatul qalbi ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Itu pembahasan kemarin. Yang pertama, ya, hati ini akan dapat istiqamah tatkala kita mampu, ya, mendahulukan Allah sebagai zat yang paling kita cintai dari segala sesuatu. Ya, dan inilah sebab yang paling kuat membuat hati istiqamah. Kata Ibnu Qayyim, antakuna mahabbatullah ta'ala tataqaddam indahu ala jami'il mahab. Ketika dia mampu mengedepankan cintanya kepada Allah Jalla wa'ala daripada kecintaan kepada segala sesuatu. Ketika berbenturan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk, maka akan didahulukan kecintaan kepada Allah. Kecintaan pada makhluk semuanya menjauh, minggir ke belakang. Ya. Dan beliau mengatakan, alangkah mudahnya mengucapkan cinta kepada Allah, tapi begitu beratnya dalam praktek di lapangan. Ya. Pernah kemarin kita bahas perkara cinta ini. Kata beliau, mencintai Allah itu obat, mencintai makhluk itu penyakit. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, hatinya terobati, kerinduannya terobati, kegalauannya hilang. Barang siapa yang mencintai makhluk secara berlebihan, tersiksa dengannya. Itu yang kita bahas kemarin. Waman ahabba syai'an li ghairillah udziba bih. Yang mencintai sesuatu dari Allah akan tersiksa dengannya. Ya. Itu yang kemarin kita bahas. Maka orang akan istiqamah ketika mampu mendudukkan cintanya kepada Allah secara utuh. Ya. Walaupun dia begitu sulit dalam praktiknya. Ketika datang ujian barulah tahu kita benar enggak dakwaan kita cinta kepada Allah atau tidak. Ya, dan beliau berkata alangkah banyaknya orang dalam praktek di lapangan, realita dan fakta mendahulukan kecintaan nafsunya daripada kecintaan Allah. Mendahulukan kecintaan, ya, seniornya, orang besar, kepala sukunya, ya, rajanya, mendahulukan kecintaan keluarganya dan seterusnya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan minggu lalu. Maka karena itu Allah siksa manusia yang mencintai suatu selain Allah, tersiksa dengannya. Tidurnya tak nyenyak, terbayang-bayang apa yang dicintai. Ya, yang cinta dengan handphone baru sibuk semalaman suntuk mau cepat pagi mau beli handphone. Terbayang-bayang. Cinta dengan mobil baru sibuk, yang cinta dengan istri baru sibuk, semua terbayang-bayang. Ya, tersiksa dengannya. Wala budda, harus disiksa Allah dengannya. Yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga akan Allah Subhanahu wa taala buat yang ditakutinya itu menguasai dirinya. Ya, yang menyibukkan sesuatu dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menjadi sial baginya. Dampaknya Allah tidak berikan dia berkah pada apa yang dicintai tersebut. Ya, barang siapa yang mencari ridha-Nya makhluk, meninggalkan ridha Allah, Allah akan murka kepadanya, makhluk pun akan murka kepadanya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, agar hati dapat istiqamah, yaitu ya, ta'zimul amri wan nahi. Ketika seorang benar-benar dapat mengagungkan segala macam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hakikatnya mengagungkan perintah dan larangan Allah sama dengan mengagungkan Allah, karena Dia yang memerintah dan Dia yang melarang. Seseorang prajurit dikatakan mengagungkan rajanya ketika dia mengerjakan perintah-perintah raja. Segala macam amaran perintah raja dia kerjakan. Segala macam larangan raja dia tinggalkan, menunjukkan dia itu mengagungkan perintah dan larangan raja. Sama dengan dia mengagungkan sang raja. Ya. Yang memerintahkan dan yang melarang. Tatkala kita agungkan semua perintah Allah Jalla wa'ala, nanti akan kita bahas apa bentuk pengagungannya. Kita bahas, akan tampaklah benarkah kita mengagungkan perintah Allah atau cuma sekedarnya saja. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan guru beliau Syekhul Islam. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai dikotori dengan ya bitarakhusin jafin. Jangan sibuk mengambil rukhsah, mempermudah dan memudahkan, akhirnya bermudah-mudah. Ya, ala bolehnya ini, bolehnya itu. Ya, kayak kemarin kita bahas, ya gara-gara bininya minta jelek kali abang mau jenggot, potong aja lah jenggotnya. Kenapa kau potong jenggotmu? Cuma ala Ustaz, biniku tak suka. Kata biniku kan sunnah. Ya, mudah memudah-mudahkan perintah Allah Jalla wa'ala. Tak boleh. Ya, tiap hari sholatnya di jamaknya. Tiap hari. Tak nampak kawan sholat zuhur. Kenapa kau tak sholat? Tiap hari ku jamak. Zuhur sama asar. Nanti kira-kira mau tenggelam matahari, ku kerjakan maghrib, ku kerjakan zuhur dan asar. Di jamaknya tiap hari. Ini memudah-mudahkan. Ya, tak benar. Jamak itu ada sebab. Bukan dimudah-mudahkan. Karena ada masyakoh, kesulitan, ada hajat. Ya, memudah-mudahkan. Tarakhusin jafin. Atau yang kedua, akan cacat pengagungan kepada perintah Allah SWT ketika kita menyambutnya dengan ghulu, berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana kita bahas kemarin, kisah tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi. Maka Nabi SAW diceritakan istri-istri mereka beribadah seperti ini, seperti itu. Maka tiga-tiganya bersumpah. Ada yang bersumpah tak akan mau makan lagi siang hari puasa. Ya, saumud dahri, puasa sepanjang masa. Ada yang janji tak mau tidur malam sepanjang malam qiyam. Ada yang janji tak mau nikah, mengkebiri dirinya. Ya. Ada salah seorang sahabat Uthman bin Madhun minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mau ku kebiri kemaluanku ini supaya hilang hajatku kepada wanita. Ya, kata sahabat, kalaulah boleh mengebiri diri, pasti Uthman bin Madhun pertama kali mengerjakannya. Nabi larang, karena kita ini manusia sempurna kemuliaan kita, subhanallah, mau dikebiri, ya, tak boleh. Ini menunjukkan berlebihan dalam beribadah. Ini berlebihan dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala malah menjadi menyalah. Subhanallah. Tak benar dia. Tak sesuai dengan prosedur karena berlebihan. Dalam perusahaan ya, ada semua peraturan-peraturan SOP-nya jelas. Tak boleh antum mengabaikan SOP. Ada peraturan yang masuk jam 7, pulang jam 5, kau sebagai operator pekerjaanmu ini. Ya, andai kata dia operator yang baik, dia kerjakan sesuai perintah. Ya. Sebagian operator yang malas banyak tak selesai. Sepele dia, lebih banyak dia ya ngibulinya. Ya. Lebih banyak berkhianat. Ini dampaknya tak loyal. Masanya datang dipecat. Ada yang begitu rajin berlebihan. Diperintahkan masuk jam 7 dia masuk jam 5. Disuruh pulang jam 5 dia pulang jam 7. Tapi entah apa dikerjainya. Semua SOP itu tak jalan. Subhanallah. Berlebih-lebihan, dipecat juga akhirnya. Kau menyusahkan, bukan ya mendatangkan kebaikan. Demikian juga dalam agama, kita harus menghadapi perintah Allah SWT, mengagungkannya ya dengan tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan cari-cari hilah alasan supaya tidak mengamalkan perintah-perintah agama. Sebagaimana kaum munafik kemarin kita berikan contoh, datang perang, datang perintah perang Tabuk, datang seorang, ya Rasulullah, izinkanlah saya tak ikut perang. Mengapa? Ya Rasulullah, saya ini lemah menghadapi wanita. Kutengok wanita Romawi itu cantik-cantik, putih-putih kulitnya, bersih-bersih, merah-merah pipinya, aku tak sanggup, berikanlah aku izin. Ya, engkau pergi. Kata. Ini namanya apa? Mencari-cari alasan hilah. Ya, subhanallah. Kata Allah SWT, ala fil fitnati saqatu. Ya, mereka tergelincir dalam fitnah agama. Jadi inilah tiga perkara yang menghilangkan pengagungan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari-cari hilah dengan larangan pun demikian. Ustaz, siapa yang mau meminjamkan gratis? Tak ada. Semua orang meminjamkan pasti dia mau cari untung. Awak pun mau cari untung. Tak apalah Ustaz pinjam berbunga. Yang penting sama-sama ridha. Kan ridha dia, saya pun ridhonya. Mengapa harus berdosa? Diterangkan dalil segala macam. Iya Ustaz, tapi kan saya darurat. Darurat ini Ustaz. Tak ada lagi. Cuman kalau enggak bagaimana saya berusaha? Bagaimana mengembangkan usaha? Kan darurat punya hukum. Sebutkannya kaidah usuliyah, ad-darurat tubihul mahdurat. Semua kondisi darurat membolehkan apa yang tak boleh. Saya darurat, tak ada jalan lain. Ini orang yang membenturkan perintah dan larangan dengan hilah. Ya, kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini. Itu kemarin ulangan semua supaya kuat. Kita berada pada halaman 17. Ya, ini ada buku satu. Siapa yang mau baca? Nah, mau sangkut. Nih, pegang dulu. Maksudnya mengikuti bacaan. Saya baca sendiri. Antum disuruh baca kadang-kadang tolak-tolakan. Mana Syekhuna Ibrahim? Wen huwa? Mana dia? Baik. Halaman 17 paragraf pertama. Wa ma'na kalamihi anna awwala maratib ta'dhimil haqqi 'azza jalla ta'dhimu amrihi wa nahyi. Makna perkataan ya beliau bahwasanya proses pertama mengagungkan Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Maha Hak adalah dengan mengagungkan perintahnya dan larangannya. Wa dzalika al-mu'min ya'rifu rabbahu azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rasulullah ila kafatin nas. Wa muqtadaha al-inqiyadu li amri wa nahyi. Dan seorang mukmin dia mengenal Tuhannya Azza wa Jalla dengan perantara risalah yang dia titipkan kepada para rasulnya. Datanglah rasul membawa risalah daripada Allah kepada seluruh manusia. Wa muqtadaha, maka konsekuensi daripada datangnya risalah tersebut adalah al-inqiyadu li amri wa nahyi. Hendaklah ya manusia tunduk kepada perintah dan larangannya. Semua perintah Nabi dan larangan Nabi sama dengan perintah Allah dan larangan Allah, karena Nabi hanya membawa risalah dari Allah. Nabi itu bukan membuat agama, buat perintah dan larangan, semua dari Allah. Dialah perantara kita dengan Allah. Wa inna ma yakunu dhalika bi ta'zimi amrillahi 'azza wa jalla wa ittiba'ih. Dan hal itu terwujud dengan mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ta'zimu nahyihi wa ijtinabuh, dan mengagungkan segala macam larangannya dan berupaya untuk menjauhi larangan tersebut. Fayakunu ta'zimul mu'min li amrillahi ta'ala wa nahihi dalan ala ta'zimihi li sahibil amri wa nahihi. Maka seorang mu'min yang mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan larangannya, itu menunjukkan dia benar-benar mengagungkan yang memerintah dan yang melarang. Maksudnya Allah Jalla wa'ala. Ya, kita mengagungkan ibu kita tatkala kita ikuti perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu mengagungkan perintah ibu, mengagungkan ibu dia. Ya, disuruh ibu, nak, ini kau pergi beli ke pasar, beli cabai, beli tomat. Ya bu, ini mengagungkan perintah ibunya, karena dia hakikatnya mengagungkan sang ibu. Ya, nak, kau jangan pulang malam, ya bu. Dia pun pulang cepat, tak pulang malam. Ini mengagungkan larangan ibu. Berarti dia mengagungkan sang ibu. Ya, apabila dia abaikan perintah dan larangan ibu, nak, pergi kau beli ini ke pasar, tak mau bu, berarti dia tidak mengagungkan sang ibu. Kita pun demikian, disuruh Allah SWT kau pergi sholat, aqimu sholat, kita tak sholat berarti tidak mengagungkan Allah yang merintahkan sholat. Sepele kita. Perempuan disuruh berjilbab, berhijab, sayang rambutku cantik, ya, aku ini bintang sinetron, aku bintang sampo. Rambutku ditunjukkan kepada orang sebagai tanda kesyukuranku kepada Allah dan nikmatnya. Ini subhatnya nih. Subhat. Ya, kita disuruh bersyukur. Pasangnya ayat. Amma binikmati rabbika fa nikmat Tuhanmu. Beritakan. Nah, ini tandanya nikmatku, beritakan. Kutampakkan rambutku ini. Supaya syukur kepada Allah. Ini kufur. Ini hilah. Cari-cari alasan. Ya. Wa yakunu bihasabi hadha at-ta'zim min al-abrar al-mashhud lahum bil iman. ya wattasadduq wa yakunu bihasabi hadha at-ta'zim min al-abrari al-mashhudi lahum bil imani wattasadduqi wa sihhati al-aqidah wal bara'ati min an-nifaqil akbari. Ya, maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di sinilah akan berbeda-beda manusia, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang dipersaksikan mereka adalah orang-orang beriman, orang yang jujur, akidahnya benar, lepas daripada segala macam bentuk kemunafikan-kemunafikan besar. Subhanallah, dengan mengagungkan perintah ini. Orang munafik mengerjakan juga perintah-perintah agama, tapi bukan dalam dasar mengagungkan Allah. Salat ke orang munafik, salat, tapi bukan dalam rangka mengagungkan Allah. Kenapa dia salat? Kemaslahatan dunia. Takut dia menyelisih Nabi dan kaum muslimin, hilang kemaslahatan dunianya, dikucilkan di kampung, nanti ketika dapat berbagai macam gelimang kenikmatan dunia berupa harta rampasan perang, dia tak dapat, tertinggal. Ya, segala macam pembagian-pembagian nikmat dunia dari Baitul Mal dia tak dapat, maka dia pun salat. Tapi bukan perbuatan tersebut berdasarkan pengagungan kepada Allah. Apa yang jadi motivasinya? Mengagungkan dunia. Maka ini tak ada guna. Kata Allah tentang orang munafik, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri bermalas-malasan, yura'unan nas. Mereka ya riya dengan manusia. Subhanallah. Fa innar rajula qad yata'ata fi'la al-amri li nadharil khalqi. Karena sesungguhnya kadang-kadang seseorang memang mengerjakan perintah Allah tapi untuk mencari ya perhatian makhluk, agar dilihat makhluk. Bahaya sekali. Apalagi medsos zaman ini, bahaya besar. Ya. Tak lepas dari fitnah medsos semua manusia kecuali rahmati Allah. Kadang-kadang dai, kadang ustad, kadang-kadang pelajar, penimba ilmu, semua orang awam gila dengan medsos. Semua di-share. Subhanallah. Apapun gerak-geriknya di-share supaya ya dikagumi orang, dipuji orang, dipuja orang supaya terkenal. Subhanallah. Ya, seharusnya ibadah-ibadah tersembunyi tersimpan, akhirnya semua orang tahu. Dan dampaknya adalah apa? Dia berbuat bukan karena Allah lagi, karena makhluk. Ini bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawaf habis tawaf putu, putu membelakangi Ka'bah lagi. Ya, bersandiwara lagi di putu, sok-sok khusyuk angkat tangan berdoa. Ha. Wajahnya kayak memelas. Semuanya by design kata orang. Semuanya by design. Bukan alami murni. Kadang-kadang jadi dai pandai pula bersandiwara buat orang nangis, dia pun nangis, sebentar ketawa dibuatnya orang, dia pun tertawa. Ada dai seperti itu. Ya, subhanallah. Kadang orang berzikir bersama, nangisnya pun disoting. Ah, betapa khusyuknya mereka menangis-nangis ketika berzikir. Bahaya. Gak usah banyak-banyak pamer medsos lah kita. Bahaya. Allah musta'an. Ini fitnah, zaman fitnah semua. Ya, makan sama ustaz cek, kirim. Makan sama ustaz besar nih. Apanya besar? Badannya besar. Subhanallah. Semua. Ya. Kata beliau, fa innar rajula qad yata'ata fi'la al-amri li nadhril khalqi. Sesungguhnya sebagian orang dia ya mengerjakan berbagai macam bentuk perintah Allah karena ingin dilihat makhluk. Ya. Wa talabil manzilati wal jah, ingin mencari kedudukan tempat di hati mereka indahum. Wa yattaqil manahi, kadang-kadang dia menjauhi larangan, khasyatas suquti min ayunihim, karena takut jatuh di mata manusia, dijauhinya larangan ketika orang melihatnya. Khawatir dia karena dilihat orang, jaga diri dia. Tak ada orang dihembatnya semua. Semua dibantainya, disapu bersih semua. Kalau rame-rame tunduk pandangan matanya khusyuk. Wih, khusyuk kali kan tuh perempuan lewat pun tak mau dia lihat. Hebat kawan nih. Khusyuk. Tengok orang kosong, Tak berkedip. Subhanallah. Menjauhi larangan, tapi bukan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan siapa? Makhluk manusia. Berarti dalam diri kita ada kemunafikan yang masih hinggap. Berarti kita lebih besar mengagungkan makhluk daripada manusia. Allahu Akbar. Ya, berarti begitu dangkalnya kadar keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu musta'an. Ya. Kata Allah Tabaraka ta'ala, ya, wa takhsha an-nas wallahu haqqu an takhshaw. Kalian takut kepada manusia. Ya, padahal Allah lebih layak untuk ditakuti. Ya. Ketika dalam kesendirian tak ada orang melihat, semua kita buat. Berkata penyair, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu. Ketika kau kesendirian, tak ada orang lain, jangan katakan kau sendiri. Fa inna 'alaika raqibu, ada yang memantaumu. La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan. Jangan pernah kau merasa Allah lalai sesaat daripada dirimu. Wa annama tukhfi 'alayya ghibu. Jangan kau anggap apa yang kau sembunyikan Allah tak tahu. Ya. Jadi menjauhi larangan bukan karena Allah, tapi karena takut jatuh dari pandangan manusia. Tak ada orang tak korup, tak ada orang subhan korupsi dia, ada orang baik-baik tak korupsi dia. Ya. Wa khasyatil uqubatid dunyawiyah, atau sebagian orang tidak mengerjakan larangan-larangan karena khawatir ancaman hukuman duniawi. Minal hudud, berupa had-had Allah SWT. Takut dia mencuri, kenapa? Takut tangannya hilang, takut tangannya putus. Ya. Kenapa? Karena takut khawatir nanti ketahuan, ketangkap. Ya. Subhanallah, bukan karena Allah Jalla wa Ala. Allati rattabaha syari'u 'ala al-manahi. Had-had yang telah buat susun sebagai bentuk, ya, konsekuensi atas segala macam pelanggaran-pelanggaran dan larangan. Fa hadza laisa fi'luhu wa turku wa tarkuhu sadiran an ta'dhimil amri wan nahyi wa la ta'dhim al-amirin nahyi. Maka hal semacam ini, baik dia melakukan sesuatu perbuatan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, semuanya bukan dengan dasar mengagungkan perintah dan larangan. Tidak pula mengagungkan zat yang memerintah atau zat yang melarang. Bukan, semuanya karena makhluk. Capeknya kita bekerja karena makhluk. Subhanallah. Haji setengah mati tapi untuk makhluk. Haji dahsyat, meletihkan. Jalannya begitu jauh. Subhanallah. Dari Muaisim lewat terowongan ke Mina 4 kilo, pulang balik 8 kilo. Langsung ke Mekah lagi 7 kilo. Ya, balik lagi 7 kilo 14 tambah 8. Oh, masya Allah, meletihkan. Dihabiskan semua keletihan dengan riya, selfienya, dengan apa lagi? Sekarang yang terkenal apa namanya? Siaran langsung, apa namanya itu? Live. Sambil melontar jumrah pun live dia, sibuk. Allahu Akbar, live. Tengok di tanah air, apalagi banyak pengikutnya. Wih, banyak pengikut fitnah loh. Subhanallah. Ya, kemarin beberapa saat lalu khutbah di Masjid Haram menyebutkan bahwasanya engkau memberi kajian, dua orang sempurna yang menyaksikan dan mendengarkan kajianmu, itu lebih utama daripada kau buat video pendek 1 juta yang menyaksikan engkau. Soal kata Imam Masjid Haram. Orang sekarang malas ngaji, tengok video pendek aja dah pulang. Anallah. Ya. Ya, karena itulah sedikit pagi hari ini. Malas ngaji. Video pendek. Ya. Allahu Akbar. Kata beliau, 5 menit lagi, masya Allah. Fa'alamatu ta'zim lil awamiri ri'ayatu awqatiha. Tanda seorang itu mengagungkan perintah-perintah Allah adalah pertama, ri'ayatu awqatiha, menjaga waktu-waktunya. Wa hududiha, menjaga batasan-batasannya. Wa taftish, Wattaftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha, terus menerus berusaha untuk melihat, mengecek telah sempurnakah rukun-rukunnya, telah sempurnakah kewajiban-kewajibannya, telah sempurnakah amalan tersebut. Ya, tanda melakukan perintah, lihat waktunya. Kalau awak pulang balik sholatnya terlambat aja, berarti begitulah tingkat kita mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Masjid samping rumah tapi terlambat terus. Bukan jauh masjidnya. Samping rumah terlambat terus. Ya, ini menunjukkan sebegitulah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Kalau seorang murid mengagungkan perintah gurunya, tak pernah terlambat. Kata guru, besok jam 7 kumpul PR. Subhanallah. Tanda mengagungkan gurunya, belum jam 7 dah siap-siap dia. Jam 7 nih Pak PR-nya. Subhanallah. Yang tak mengagungkan perintah gurunya, ya, jam 7 baru sibuk dia di kelas buat PR karena cepat-cepat contek punya kawan. Nah, kasih. Lebih parah lagi, tak kumpul. Subhanallah. Kenapa kau tak kumpul? Cari-cari hilah alasan. Tadi malam Ustaz mati lampu. Macam-macam. Kenapa tak kerja kerja siang? Siang ada tamu Ustaz. Entah apa aja. Subhanallah. Ya. Jadi mengecek, memperhatikan benar waktunya. Ya. Batasan-batasan ibadah tersebut. Hududuha. Perhatikannya. Orang banyak tak perhatian. Ya, disuruh bermalam di Muzdalifah, tak peduli dia ketika haji, mau di Muzdalifah kah dia, mau di Mina kah, pokoknya aku tidur di hotel dia, malam hari di hotel tenang dia. Tak diagungkannya batasan-batasannya. Subhanallah. Mengecek rukun-rukunnya sudah sempurna belum? Ya, kewajiban-kewajibannya sudah sempurna belum? Ya, kemudian pengerjaannya sudah sempurna belum? Kemudian walhirsu ala tahayyuniha fi awqatiha, begitu berusaha secara maksimal dia untuk menunggu segala macam perintah-perintah tersebut di ketika datang waktunya. Ya, tanda mengagungkan sholat yang maksimal adalah sebelum sholat ditegakkan azan kita sudah ada di tempat. Itu yang paling sempurna mengagungkannya. Kita standby kita di tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah ada di tempat ketika azan. Ya. Lebih dahsyat lagi sebelum azan sudah datang. Seperempat jam sebelum azan sudah datang. Setengah jam bertingkat-tingkat. Ada yang ketika azan baru bergerak, ada yang ketika iqamat baru berlari. Masih dapat dia. Ya, ada yang tinggal tahiyat pun baru sampai dia. Ada yang sama sekali tak jamaah di rumah tepat pada waktunya. Ya, ada yang tak jamaah terlambat waktunya, bertingkat-tingkat. Ya. Jadi wal musara'atu ilaiha inda wujubiha, bersegera mengamalkan perintah-perintah tersebut ketika datang masanya. Wal huznu wal ka'abatu wal asafu inda fauti haqqin min huquqiha, perasaan sedih, galau, menyesal ketika terluput ya bagian daripada hak-hak perintah-perintah Allah tersebut. Tak salat subuh dia di masjid, tak terbangun, nyesal semisalnya dia. Subhanallah. Hidupkannya jam waker, banyak hidupkannya, tapi tak terbangun juga karena terlambat tidur malam. Kenapa? Ada bola. Liganya sampai jam 3. Liga akhirat. Liga dunia. Subhanallah. Pasang jam waker, lewat juga. Bangun matahari sudah tinggi. Subhanallah. Ya. Menyesal, merintih, menangis ketika terlambat. Subhanallah. Bayangkan kalau kita terlambat pesawat, sedih setengah mati, hangus tiket tuh. Berapa kali yang terlambat? Pernah datang, udah diangkat, ya, udah diangkat apa namanya itu, tangga-tangga diangkat, kita nengok aja. Gak usah lagi Pak, ya, hangus, beli tiket baru. Sedih awak, terlambat ditinggal pesawat. Subhanallah, ada dua kali tiga kali sih, terlambat. Begitu juga lah seharusnya ibadah. Lihat ya Allah, sudah selesai lah sholat. Sedih hati awak. Sedih hati ini. Ya. Kaman yahzunu ala fawtil jama'ati. Sebagaimana orang yang bersedih ketika tertinggal jama'ah. Wa ya'lamu annahu. Ya. Dan dia tahu annahu tuqubbidat minhu sholatuh munfaridan. Walaupun diterima salatnya sendiri, fa innahu qad fatahu 27 dhifan, tapi dia kehilangan 27 derajat, 27 kali kehilangan. Ya. Kalau kita kehilangan momen, begitu sedihnya kita. Subhanallah. Ya, ini seharusnya daganganku laris ini, aduh terlambat datang, sampai di sana daurah sudah selesai, sudah pulang orang enggak ada lagi. Tinggal satu orang beli peci dah. Kalau datang tadi pagi ini masyaallah. Nyesal. Dalam dunia itu selalu nyesel, dalam akhirat biasa aja kita. Biasanya terlambat. Walau anna rajulan yu'ani al-bai'a wa syira'a tafutuhu safaqah wahidah. Safaqatan wahidatan fi baladihi min ghairi safarin wala masyaqqatin qimatuha 27 dinaran la akala yadayhi nadaman asafan. Dia berikan contoh, kalau seorang ya pelaku bisnis penjual yang dia melaksanakan transaksi jual beli, kehilangan satu transaksi di negerinya, transaksi besar, padahal dia tak payah jauh-jauh pergi safar, tak payah-payah dia untuk berdagang, mudah sekali, tapi dia kehilangan kesempatan dapat 27 kali lipat, 27 dinar, 27 mata uang emas, la akala yadaihi, pasti dia akan gigit jarinya kuat-kuat karena nyesal. Cuma dapat 1 dinar. Padahal seharusnya bisa dapat berapa? 27 dinar. Dinar itu mata uang emas. Subhanallah. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Bukan sedikit. 20, 27 nih. 27 dinar. Pasti dia nyesal. Aduh, kenapa terlambat? Masya Allah. Fakaifa wa kullu dhi'fin mimma tada'afa bihi salatul jama'ati khairan min alfi, alfi, alfi. Wa Masya Allah. Bagaimana pula dibandingkan dengan lipat gandanya sholat berjamaah, yang sholat sendiri itu tak ada apa-apanya dibandingkan sholat jamaah yang keuntungannya, keutamaannya 1000 kali 1000 kali 1000 kali, terserah Allah SWT berapa 1000 kali 1000 kali 1000, 1 miliar dan seterusnya. Allah musta'an, waktu telah selesai. Ya, insyaallah kita lanjutkan ini kitab, kapan-kapan ustaz tak datang aja kita bahas ini. Tak datang ustaz, saya gantikan ini kita baca. Mudah-mudahan nanti ada masanya benar-benar kita baca ini kitab. Insyaallah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa akhiru anil hamdulillahi rabbil alamin.